Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Arab dasar dengan kitab Al-Muyassar fi ilmin nahwi. Pada beberapa pertemuan atau beberapa materi yang terdahulu sudah kita bahas ya, beberapa istilah-istilah dasar dalam ilmu bahasa Arab. Dan sebelum kita lanjutkan pada materi yang selanjutnya, kita akan sedikit mengulang atau memurojaah ya, kita mengulang kembali apa yang sudah kita bahas mengenai istilah-istilah tersebut. Di antaranya yang sudah dijelaskan oleh penulis mengenai istilah al-harfu ya, demikian juga istilah al-kalimah dan istilah al-jumlah. Apa yang disebut dengan al-harfu atau huruf ya? Huruf adalah penyusun kata. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-kalimah? Al-kalimah itu adalah kata, suatu lafaz yang memiliki makna. Kemudian yang ketiga adalah tentang al-jumlah atau ya, kita sebut juga dengan istilah al-kalam. Al-jumlah al-mufidah yaitu kalimat yang sempurna atau disebut juga dengan al-kalam. Ya, jika kita bahasakan dalam bahasa Indonesia, kita katakan al-jumlah itu adalah kalimat. Dan di dalam kitab Muyassar ini juga sudah diterangkan bahwasanya al-kalimah atau kata terbagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan isim, kemudian fi'il dan huruf ya. Isim itu adalah kata benda, kemudian fi'il kata kerja, dan huruf adalah kata penghubung. Kita juga sudah mempelajari tanda-tanda isim, demikian juga tanda-tanda apa? Fi'il. Kemudian juga sudah dijelaskan dalam kitab Al-Muyassar bahwasannya al-jumlah atau kalimat di dalam bahasa Arab terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan jumlah ismiyah dan ada juga yang disebut dengan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah suatu kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Adapun jumlah fi'liyah, dia adalah kalimat yang diawali dengan fi'il ya. Jadi jika ada kalimat dalam bahasa Arab dan diawali dengan isim, kita sebut dengan istilah jumlah ismiyah. Kemudian jika diawali dengan fi'il, maka dia jumlah apa? Fi'liyah. Kemudian juga sudah kita bahas dalam kitab Muyassar mengenai macam-macam isim ya. Isim atau kata benda ini ditinjau dari bilangannya terbagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan isim mufrad, yaitu kata benda tunggal. Kemudian yang kedua adalah isim musanna yang menunjukkan dua, dan yang ketiga adalah isim jamak yaitu yang menunjukkan banyak. Dan isim jamak terbagi menjadi tiga ya. Juga sudah kita bahas, ada yang disebut dengan jamak muzakkar salim yaitu jamak untuk lelaki. Kemudian jamak muannats salim yaitu jamak untuk perempuan, dan yang ketiga adalah jamak taksir yaitu jamak yang tidak beraturan. Yang pertama tadi kita sebutkan mengenai isim mufrad. Isim mufrad adalah kata benda apa? Tunggal, menunjukkan satu. Seperti misalnya kita katakan baitun, artinya sebuah rumah. Jika rumahnya itu dua, kita katakan apa? Baitani atau baitaini. Nah, ini disebut dengan isim apa? Musanna. Isim musanna itu menunjukkan dua, baitani atau baitaini. Kemudian isim jamak muzakkar salim yaitu jamak untuk lelaki, misalnya kita katakan muslimuna atau apa? Muslimina, yaitu para lelaki muslim. Jamak dari apa? Muslim. Jamaknya adalah muslimuna atau muslimina. Ini disebut dengan apa? Jamak mudzakkar salim. Adapun jamak muannats salim contohnya adalah ya kafiratun, yaitu para wanita kafir. Ini jamak dari kafiratun. Ya, jamaknya apa? Kafiratun. Ya, kafiratun ya diakhiri dengan alif dan ta. Disebut dengan istilah jamak muannats salim. Dan yang kelima adalah jamak taksir, yaitu yang berubah dari bentuk mufradnya seperti baitun. Ya, baitun jamaknya adalah buyutun, rumah-rumah. Ya, rajulun jamaknya apa? Rijalun, yaitu para lelaki. Taib, demikian yang kita bahas dalam kesempatan ini, sekedar untuk menyegarkan kembali ingatan kita mengenai materi pelajaran yang sebelumnya. Insyaallah kita akan berjumpa kembali dalam pelajaran yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah berikan kepada kita taufik untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.